saat akan sujud itu dari i'tidal, bisa turun dengan dua cara. Bisa menggunakan lutut duluan. Itu ada di Abu Dawud dalam hadis 838 dari Wa'il bin Hujr. Falyadha' rukbatayhi qabla yadayhi. Kamu jangan sujud seperti duduknya unta. Maka dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Yang kedua, nomor hadis 840 sampai 841, posisi paling kiri sebelah atas. La tasjud kama yamrukul ba'ir. Falyadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Jangan sujud seperti duduknya unta tunggangan. Dahulukan kedua telapak tanganmu sebelum lututmu. Dari Abu Hurairah. Dua-duanya sama di kitab yang sama, cuma beda dua nomor. Ternyata disimpulkan ini kemudahan dalam praktek ibadah. Karena tidak setiap orang bisa mengerjakan dengan satu cara yang sama. Antum kalau menggunakan telapak tangan aja, kemudian telapak tangannya bermasalah, mau pakai apa? Barku ya Allah, hilu.